air matamu. Aku tak ingin kau menangis lagi sayang. Yakinkan hati di antara resamu. Diriku takkan memilih meninggalkanmu. Sama, tak mudah untuk menepis semua kenyataan. Kita berbeda, jalani keyakinan. Tapi kau yang ku inginkan dari segalanya. Di setiap rindu hanya memanggilmu, ku yakin kau pun mengerti. Ku tak ingin menanggalkan hati. Sayangku, dengarkan aku. Selamanya, karena badai.